tanya jawab. Dipersilakan kepada Akhi Umar di Cilengsi, Raja Cilengsi, untuk memandu tanya jawab dengan pendengar. Alhamdulillah. Fadol. Halo, assalamualaikum. Iya Bu, sudah masuk. Waalaikumsalam. Silakan. Kalau di sini, apa namanya? Kalau ada awan bergulung-gulung putih banyak, itu pertanda katanya kalau nelayan itu tangkapannya banyak ikan tongkol gitu, Ustaz. Terus yang kedua, kalau misalnya ada tokek itu di rumah, di sini diyakini kalau rumah itu dingin dan membawa rezeki, apakah itu termasuk juga syirik, Ustaz? Iya. Jazakumullah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu entah di mana tadi kurang jelas. Barakallahu fik. Ada keyakinan kalau umpamanya melihat awan bergulung di atas, para nelayan meyakini akan mendapatkan banyak ikan tongkol, gitu ya. Pertama tentu saja dalil syar'i tidak ada. Sekarang dalil akli. Ada enggak? Kalau ada, penjelasan ilmiah. Atau memang pengalaman. Setiap kali demikian, ikan tongkol selalu banyak. Dan mungkin ada penjelasan ilmiahnya. Mungkin ikan tongkol itu menyukai awan hitam yang bergelayut di atas. Mereka kemudian naik ke permukaan gitu untuk menonton awan tadi. Karena bagi mereka mungkin itu sesuatu yang seru. Itulah yang menyebabkan para nelayan mudah untuk menangkap mereka. Jadi mungkin ada penjelasan ilmiahnya. Kalau betul hasil penelitian ikan tongkol menyukai naik ke permukaan di saat awan itu terlihat melingkar hitam, sehingga setiap kali itu terjadi para nelayan berpesta pora menangkap ikan tongkol, ya itu sesuatu yang bukan syirik karena ada penjelasan logikanya yang logis, yang masuk akal. Tapi kalau tidak ada penjelasan yang logis tentang masalah itu, pengalaman ya sekali dua kali pernah, tapi sering juga awan hitam menggelayut tapi yang ada bandeng. Maka keyakinan tadi sama dengan keyakinan lainnya, yaitu syirik kecil apabila meyakini sesuatu menjadi penyebab terhadap sesuatu lain tanpa alasan yang logis. Sama dengan suara tokek tadi, sama juga dengan umpamanya adanya suara burung gagak. Ada keyakinan juga kalau ada suara burung tertentu akan lahir kejadian anu, kejadian anu, kejadian anu. Itu semuanya khurafat. Itu semuanya tidak ada alasan logikanya selain tidak ada alasan syar'inya. Maka ya itu syirik kecil. Jadi sekali lagi Ibu, kembali kepada kaidah tadi ya. Kalau tidak ada salah satu di antara dua dalil ini, maka itu syirik kecil. Tidak ada dalil syar'i, tidak ada dalil akli, tapi seseorang meyakini itu sebagai sebab, maka itulah syirik kecil. Wallahu a'lam bishawab. Silakan syirik lagi. Syirik kecil. Wallahu a'lam bishawab. Namun Ustaz, jazakallah khair atas jawaban yang telah diberikan untuk pendengar kita yang berada di Aceh tadi Ustaz. Untuk berikutnya, kami akan angkat satu pertanyaan Ustaz, dari pesan singkat dari pendengar kita di daerah Indonesia Ustaz, di Umu Zema. Beliau bertanya Ustaz, bagaimana dengan keyakinan masyarakat tentang mitos tentang rumah yang menghadap ke matahari terbit maka rezekinya akan bagus, dan jika menghadap ke matahari terbenam maka rezekinya tidak bagus. Apakah ini termasuk perkara kesyirikan Ustaz? Iya. Ya, barakallahu fik, dari salah satu pendengar di Indonesia. Keyakinan rumah menghadap ke timur ke arah matahari. Kalau yang dimaksud dengan bagus itu ada alasan logikanya berupa masuknya sinar matahari pagi itu menyehatkan suasana dalam rumah kita. jadi segar, menjadi bagus gitu ya. Karena itulah maka dia membuat rumah yang menghadap ke arah timur, agar ketika pagi hari memperoleh sinar matahari yang cukup. Jendela dibuka, pintu dibuka selebar-lebarnya, sehingga matahari lebih banyak masuk. Dan ada enggak alasan logika bahwa itu sehat dan bagus? Ada. Maka kalau seperti itu bagus. Sebaliknya kalau umpamanya sinar matahari sore yang masuknya itu enggak bagus umpamanya. Makanya memilih yang ke timur. Jadi kalau pertimbangan membikin rumah menghadap ke arah timur itu seperti itu logis dan itu tidak syirik. Tapi kalau menghadap ke arah timur tersebut dengan maksud yang tidak ada alasan logikanya, maka ini ya termasuk syirik juga. Seperti contoh, kalau membuat rumah menghadap ke arah timur, rizkinya akan lancar. Ada enggak alasan logika yang bisa kita terima? Apa hubungannya lancarnya rizki dengan rumah menghadap ke arah timur? Alasan Quran tidak ada, alasan hadis tidak ada. Tidak ada perkataan Nabi yang menyatakan siapa orang yang menghadapkan rumahnya ke arah timur, Allah akan lancarkan rizkinya. Ada hadis itu? Enggak ada. Sekarang lihat alasan logikanya, ada enggak kalau umpamanya orang yang menghadap ke arah timur rumahnya, maka ternyata para pedagang tiba-tiba jadi bagus, jadi ngasih diskon yang tinggi, apakah begitu? Enggak. Oleh karena itulah, menghadapkan rumah ke arah timur dengan keyakinan yang tidak masuk akal, seperti rizkinya akan dipermudah, maka ya itu termasuk syirik kecil. Adapun dengan alasan yang logis seperti lebih sehat karena matahari lebih bagus masuknya, maka itu logis, masuk akal dan tidak termasuk syirik. Wallahu a'lam bisawab. Silakan lagi. Bisawab. Silakan lagi. Nah, Ustaz, jazakallah khairan untuk jawabannya. Demikian jawabannya untuk Umu Zema, dan berikutnya Ustaz kita akan angkat dari penelpon kita yang kedua. Silakan. Iya. Nah, Ustaz, kita akan kembali angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Silakan. Dari pendengar kita di Jagakarsa, Ustaz, beliau bertanya bahwasanya banyak orang yang percaya kepada pawang hujan, yang dimana pawang hujan ini bisa mencegah datang turunnya hujan ketika pada saat-saat acara tertentu. Ustaz, apakah memang demikian, dan apakah pawang hujan ini bisa dikatakan juga sebagai seorang dukun, Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan yang dianggap bisa mencegah turunnya hujan atau menjadi penyebab turunnya hujan. Tentu saja, pertama, kalau kita melihat cara-cara yang dilakukan oleh pawang hujan yang terekspos melalui media TV, media koran, radio ataupun internet, kebanyakan cara yang mereka tempuh adalah melakukan ritual yang termasuk syirkul akbar di bidang ibadah. Karena apa? Karena mereka meminta kepada selain Allah. Kita, kalau saya pribadi pernah mendengar langsung mereka berdoa, ya Jibril, ya Mikail, ya Israfil, berdoanya kepada para malaikat, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Sekalipun malaikat makhluk hebat dengan kemampuan dan kekuatan yang super dahsyat, tapi tetap kehebatan mereka tidak boleh menyebabkan kita menyembah mereka, berdoa kepada mereka. Rasul SAW menyatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kalau kita berdoa kepada Allah, kita ibadah kepada Allah. Kalau kita berdoanya kepada para malaikat, berarti kita ibadah kepada malaikat, dan ibadah kepada malaikat syirik besar yang menyebabkan pelakunya bisa keluar dari Islam bila dia melakukannya setelah diberitahu tentang syiriknya tersebut, dilakukan juga dalam keadaan sadar. Oleh karena itulah, maka pertama itu merupakan perbuatan yang syirik. Kedua, kalau ada pawang hujan, kemudian dia melakukan cara-cara yang syar'i agar hujan tidak turun. Dengan cara apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolong jangan turunkan hujan karena saudara saya muhajatan. Kalau nanti hujan turun bisa jebol tuh. Bisa apa? Bisa orang-orang yang datangnya sedikit. Kalau yang datangnya sedikit, amplopnya sedikit. Kasihan dia. Jangan sampai turunkan hujan. Cara tersebut benar tidak? Benar, boleh. Karena berdoanya kepada Allah. Dia meyakini yang menurunkan atau yang menahan hujan hanya Allah. Dia meyakini bahwa berdoa hanya boleh kepada Allah, tidak berdoa kepada yang lainnya. Lalu dia berdoa seperti itu. Ya Allah, jangan turunkan hujan. Ya Allah, turunkan hujan di tempat lain saja. Maka boleh. Sebagaimana Nabi SAW berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekeliling, di sekitar kami, di sisi-sisi sana. Jangan langsung di atas kami. Maka itu dibolehkan. Tapi apakah ada pawang hujan yang seperti itu? Kalau ada, itu bukan pawang. Mungkin ustaz itu. Mungkin orang biasa, bukan pawang, bukan spesialis orang yang berusaha untuk menurunkan atau menahan hujan. Jadi umumnya pawang-pawang hujan yang kita lihat melakukan ritual yang termasuk syirik besar. Maka ini tidak boleh. Apalagi kalau mintanya, mintanya bukan kepada para malaikat, mintanya kepada bangsa jin, mintanya kepada ruh-ruh orang yang sudah mati, leluhur-leluhur yang sudah wafat meninggalkan kita, lalu disebut namanya, dimintai, wahai Mbah Anu, wahai nenek kakek yang sudah di sana, tolong jangan sampai turun hujan umpamanya. Maka ini lebih syirik lagi, lebih besar lagi syiriknya. Oleh karena itu, maka tidak boleh sama sekali, dan itu termasuk hal yang sangat terlarang. Wallahu a'lam bisawab. Ya, cukup sampai di sini saja. Sebentar lagi di sini masuki azan maghrib. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang, melanjutkan kajian kitab tentang masalah tauhid ini. Cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.